pertama oleh mu'alifnya hafizahullah ta'ala, ta'rifus syirki, penjelasan atau makna syirik menurut bahasa dan juga menurut istilah. Karena syirku itu diambil dari bahasa Arab yang terkadang sudah dipakai oleh bahasa Indonesia, syarikat, syarikat, perserikatan, per bahasa Indonesia. Syirik yaitu Arab ditambah an, perserikatan, bahasa Arab dia. Asyirku fil lughah, syirik menurut bahasa di sini, asyariku jam'uhu syuraka. Asyariki maknanya orangnya. Yang mana itu mufrad, jamaknya syuraka. Wal mustariku khaltul mulkaini. Dan orang berserikat maknanya mencampur dua pemilikan, miliknya fulan dengan mula, makanya dikatakan perserikatan. Berserikat banyak bergabung satu dengan yang lainnya. Ini menurut bahasa. Kalau perserikatan fulan dengan fulan boleh, asal itu tidak menuju kepada yang haram. Allah diserikatan dengan makhluknya, puncaknya dosa, yang itu hukumnya haram. Wakila maka nalaka wali ghairika fihi hissatun aw nasibun. Ada juga yang mengatakan syirik itu yang kamu miliki dan juga yang dimiliki oleh selainmu. Ya, yang mana mendapatkan bagian yang sama. Ini namanya berserikat. Fulan dengan fulan berserikat dalam perdagangan, milik si dia dan milik yang lainnya. Maka ini kalau itu haknya makhluk maka boleh. Adapun Allah Ta'ala tidak berserikat dengan hambanya. Ya, membuat langit bumi, manusia tidak pernah dan tidak pun satu kali. Yang mana Allah ini dibantu oleh makhluknya, tidak. Karena Allahu As-Samad, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Qayyum Qayyum binafsi wa Qayyum bighairi, berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain dan juga yang mendirikan yang lain. Yukalu syariktuhu wasyaraktuhu wasyaraku, itu kalimatnya saya menyekutukannya dan juga saya telah menyekutukannya dan mereka berserikat. Nahwa qawli Musa an Haruna alaihi salam, seperti perkataannya Nabi Musa kepada Nabi Harun yaitu saudaranya. Ini makna syirik menurut bahasa, makna berserikat, bercampur satu dengan yang lain. Untuk benda, untuk manusia boleh. Karena kita bercampur satu rumah dengan keluarga. Bercampur satu sahkan dalam pondok. Bercampur dalam satu mobil ketika kita berkendaraan. Namun untuk Allah Ta'ala tidak boleh. Qul katakanlah huwallahu ahad. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala hanya satu. Allahus Samad, Allahu al-Muhtaj, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mani wa lam yakun lahu syarikun. Kemudian juga dijelaskan di sini asyirku fi syar'i, adapun syirik menurut syar'i, menurut dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang kita fahami, antaj'ala lillahi syarikan aw antaj'ala lillahi niddan. Apabila engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala ini sekutu atau tandingan. Oleh karena itu ketika salah seorang sahabatnya mengatakan, memuji beliau, Masya Allah wa syi'ta, wahai Nabi, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan kau kehendaki. Kalimat masyi'ah haknya Allah. Masyi'atul abdi di bawah masyi'ahnya Allah. Maka ketika ada kalimat dan, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan engkau kehendaki wahai Nabi, berarti berserikat. Maka beliau menjelaskan Allahu Akbar. Maha besar Allah. Ataja'alu lillahi ataja'aluni lillahi andadan? Apakah kamu menjadikan saya ini sekutu bagi Allah? Maka ini muhim, penting sekali. Tidak boleh Allah Ta'ala disekutukan. Fala taj'alu lillahi antata wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi antata. Jangan kamu jadikan Allah Ta'ala sekutu tandingan. Padahal kamu tahu bahwasanya hanya Allah yang menghidupkan manusia. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Tatkala Allah Ta'ala menghukum hambanya kemarau panjang karena dosanya manusia, tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan. Suruh panggil dukun-dukunnya, tumbal-tumbalnya suruh mengeluarkannya. Tidak ada satupun yang bisa menurunkan hujan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anzala minas sama'i ma'am mubaraka. Hanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit air yang mengandung keberkahan, kebaikan yang banyak. Ini makna menurut istilah tidak boleh disekutukan Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, ya, kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menandingi. Dan tidak boleh Allah Ta'ala disekutukan nama dan sifatnya. Karena Allah menjelaskan walillahil masalul a'la. Hanya miliknya Allah Ta'ala sifat-sifat yang mulia. Oleh karena itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyamai Allah satu pun. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian juga dijelaskan pula di sini. Nahwa qawli ta'ala wa asrikhu fi amri. Ini kalimat syirik. Wa asrikuhu fi amri Toha al-ayat as-sani wa salasun 32. Maksudnya jadikanlah dia sekutu di dalam urusanku. Jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Maka manusia perlu berserikat. Maksudnya Allah Ta'ala mensifati manusia ini berserikat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, berserikat dzakar wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu hidupnya berbangsa-bangsa. Ya, wa qabaila dan bersuku-suku. Manusia berserikat satu yang lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Harus ada bantuan yang lain. Sedangkan Allah tidak butuh bantuan kepada hambanya. Dan tidak pula membantunya. Waqauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra al-ayat al-khatiyat asrata ba'dal mi'ah walam yakullahu syarikum fil mulki, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala sekutu di dalam pemilikannya. Makhluk semua itu milik Allah. Dengan bukti kita ini tidak memiliki apa-apa. Karena yang memiliki itu harus hidup terus. Bagaimana memiliki mati? Sedangkan manusia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Ini dalil yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Bahwa akal mengetahui manusia akan mati. Dan telah menyaksikan jutaan manusia yang telah mati. Bagaimana bersekutu dengan Allah? Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas as-saniya ba'da sittin, aina syurakai, mana sekutu-sekutu saya? Dan ini adalah ingkari, menunjukkan Allah Ta'ala tidak bersekutu dengan hambanya. Kemudian juga di sini dijelaskan bahayanya syirik, pertama makna syirik lughatan, yang nomor dua makna istilah dengan beberapa dalil yang telah kita dengarkan bersama, kemudian khuturatus syirki, bahayanya syirik. Bahaya syirik ini melebihi daripada bahayanya membunuh orang, bahayanya korupsi atau mencuri, bahayanya berzina atau minum khamr. Karena orang melakukan kemaksiatan selain syirik, mereka tidak menyamakan dirinya dengan Allah, tapi itu hawa nafsunya yang dikuasai oleh syahwatnya. Tetapi orang bagaimana menyamakan dirinya dengan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak satu pun akal yang bisa menerima kecuali hawa nafsu. Di sini dijelaskan bahwasanya pertama, asyirku akbarul kabair, syirik ini dosa yang puncaknya dosa yang besar, tidak ada dosa yang melebihi besarnya dosa syirik, padahal manusia ini banyak melakukan kesyirikan. Berapa banyak orang yang selamat dia tidak berzina, dia tidak mencuri, menjaga kehormatannya, tapi tidak selamat daripada syirik karena kesyirikan melanda, dan banyak orang tidak tahu, dan juga jarang pula orang yang mau menegurnya. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum ya akbaril kabair, maka beliau memberitahu kepada sahabatnya, maukah aku kabarkan kepadamu dosa yang paling besar. Maksud beliau memberi kabar kepada umatnya supaya manusia menghindarinya. Oleh karena itu, orang-orang yang memasang listrik, maka dia memberitahu ini bahaya, dikasih tanda-tanda tertentu, itu listrik bahayanya kalau orang menyentuh mati. Tapi bahayanya syirik ini, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati yang hilang rasa sakitnya, tidak hidup yang merasakan nikmatnya, khalidina fiha, kekal di neraka. Maka ketika beliau memberi penjelasan kepada, menawarkan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah. Maka serempak para sahabat menjawab, ya wahai Nabi, saya ingin dikabari dosa yang paling besar ini supaya kami tidak kena dosa ini. Karena orang yang tidak tahu dosa akan jatuh kepada perbuatan dosa. Qala al-isyraku billah, pertama menyekutukan Allah, ini puncaknya dosa. Yang nomor dua, al-uququl walidain, mendurhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua menjadi sebab lahirnya kita, makanya kita disuruh birrul walidain. Adapun kita harus mentauhidkan Allah, karena Allah yang menciptakan diri kita, dan Allah menciptakan setiap manusia rupanya tidak sama, mirip tapi tidak sama, suaranya tidak sama, ya, garis jari-jarinya tidak sama, wataknya tidak sama. Siapa yang bisa makhluknya membuat satu manusia saja? Tidak bisa. Dan ini bukti kebesaran kekuasaan Allah. Walaupun mata kita belum pernah melihat dengan Allah Ta'ala, ya, dengan ainul yakin, tetapi orang beriman akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Karena di dunia tidaklah Allah Ta'ala memberi kemampuan hambanya melihat Allah. Kemudian juga wa qawlu zur, sumpah palsu, ya, itu diantara dosa-dosa besar. Tapi puncaknya al-isyraku billah, yang harus kita fahami. Jika orang itu mencuri dihukum, dipotong tangannya. Berzina ketika sudah menikah dirajam, belum menikah yaitu dicambuk 100 kali dan diusir, membunuh dibunuh, maka perbuatan syirik lebih besar daripada itu. Karena ketika orang berbuat zina telah dihukum, berarti dia diampuni perbuatan zinanya, bebas di alam kuburnya dari dosa itu, dan bebas pula di akhiratnya. Tapi kalau orang berbuat syirik, dia tidak bertobat, di dunia akan dihukum. Karena orang yang berbuat syirik, tobatnya dia harus berhenti dari kesyirikan. Dan mana mungkin mereka akan bertobat kalau mereka tidak tahu perbuatan syirik dengan sekian banyak macamnya. Karena itu perlu kita mempelajari tauhid dan juga mempelajari macam-macam syirik. Yang nomor dua, bahayanya syirik ini, asyirku yukhbitul amal. Syirik itu membatalkan pahalanya amal. Amal itu ada dua, dimaksudnya di sini amal soleh. Orang beramal soleh itu mendapatkan pahala. Tapi ketika dicampuri dengan syirik, batal pahalanya dan dia berdosa. Ketika dia kewajiban untuk melakukan sholat, sholat. Tapi dia berbuat syirik, berarti dia belum sholat. Karena dibatalkan pahalanya. Tetapi perbuatan syiriknya tetap tidak dibatalkan dosanya. Dicatat dosanya, amal baiknya dihapus. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Ketika bid'ah itu belum menuju kepada kesyirikan. Ya, tetapi yaitu belum sampai kepada syirik, maka yang batal itu amalnya yang ia lakukan disertai dengan bid'ah. Orang ketika sholat dia sengaja, yaitu tidak wudhu, batal sholatnya dengan syarat dia tidak yaitu tidak mengharamkan wudhu. Dia tidak sholat namanya. Batal siamnya, tapi tidak batal sholatnya. Tapi kalau lamakan syirik, semua amal sholatnya batal. Dengan dasar ayat dalam satu ayat yang lain, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Jika kamu wahai Nabi berbuat syirik, maka akan lebur semua amalmu. Tidak ada keringanan kalau seorang Nabi belum berbuat syirik lalu dimaafkan. Tetapi Allah Ta'ala menjaga semua para utusan, dijaga tidak melakukan kesyirikan. Karena Allah Ta'ala mengutus mereka untuk menyampaikan tauhid. Mustahil seorang Nabi berbuat syirik. Tapi kalimat lau memberikan penjelasan, seandainya qad yakunu wuqu'an wa qad la yaqa', maka seandainya seorang utusan berbuat syirik tidak akan diampuni, akan batal amalnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am nomor 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mana ya'maluna sholihah. Seandainya mereka-mereka yang beramal soleh ini, mereka muslim yang beramal soleh ini, mereka berbuat syirik, sungguh semua amal baik mereka itu batal, gugur, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak menerima seorang hamba yang beribadah lalu dicampur dengan syirik. Nah, ini yang perlu kita fahami. Semua amal yang lain, membangun masjid, sholat, zakat, yang lainnya, ketika melakukan syirik lalu dia tidak bertobat, maka Allah Ta'ala tidak menerima amalnya. Ya. Dan ini bahaya, berbeda dengan orang melakukan kemaksiatan. Orang melakukan kemaksiatan yang dia tidak menghalalkan, tapi dia mudtor, terpaksa umpamanya, maka diampuni. Atau lupa, diampuni. Atau sengaja, tapi ya dia tidak menghalalkannya, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu jika Allah mendaki. Pernah malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah dakhalal jannah. Marwah Imam Bukhari. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, dia bersyahadat itu memahami maknanya, betul-betul syahadat itu disampaikan karena mencari ridhonya Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Keutamaan tauhid. Maka beliau menanya, wa in zana wa in saraqa, bagaimana wahai Nabi kalau umatku ini yang bertauhid ini pernah berbuat zina, naudzubillah min dzalik, dan juga pernah berbuat yaitu mencuri. Apakah masih masuk surga? Qala wa in zana wa in saraqa. Maka ketika Allah Ta'ala menjumpai hambanya meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, lalu punya dosa, ada kalanya dihukum dosanya itu di dunia. Ketika telah dihukum orang berbuat zina, berarti telah bebas dosanya zinanya. Ketika belum dihukum di dunia, diazab di alam kubur sesuai dengan dosanya. Ketika sudah diazab di akhirat, tidak diazab lagi. Beda dengan orang kufar, diazab selamanya di kubur. Dengan dasar ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, neraka itu akan dipaparkan pagi, maknanya duha sampai mau zuhur, wal 'ashiya nam yang an-naru yu'raduna 'alaiha bil ghuduwi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, yang dinamakan sore adalah setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, wa yawma taqumus sa'atu, dan pada saat hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, maka masukkan semua keluarganya Fir'aun, masuk Fir'aun pula ke dalam azab yang paling pedih. Azab di alam kubur untuk orang kafir selamanya sampai bangkit hari kiamat. Untuk orang beriman disesuaikan dengan dosanya, kecuali Allah Ta'ala mengampuninya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa yaghfiru ma tuna dzalika liman yasha. Apalagi banyak amal solehnya. Karena amal soleh dijelaskan oleh Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal-amal yang baik itu akan menghapus dosa. Kemudian juga dijelaskan pula di sini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yakhbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun minasy-syakirin. Al-ayah Zumar, surah Zumar ayat Rabi'a wa Sittin wa Khamsin ila Khamsin wa Sittin. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi dan juga kepada para anbiya sebelummu. Ini menunjukkan pentingnya tauhid dan syirik tidak pernah mansukh. Tidak pernah dihapus, karena itu tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia agar beribadahnya kepadanya, agar yaitu menjauhi semua bentuk kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah wahyukan kepadamu wahai Nabi dan para anbiya sebelummu, para utusan sebelummu. Apa itu wasiatnya? La in asyraqta, jika engkau wahai Nabi berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka sungguh akan batal, lebur, lenyap semua amal pahala amalmu yang baik. Ini bahayanya syirik. Dan syirik ini bahaya di akhirat, bahaya pula di dunia. Tidak ada bahaya yang paling besar, bencana yang paling besar yang menimpa di permukaan bumi ini melainkan syirik. Karena orang berbuat syirik tidak ada penjaranya. Pencuri ditahan. Kalau tidak dipotong tangan, zina diadili, ditahan. Berbuat syirik, merajalela mereka. Bayangkan Allah Ta'ala tidak menghancurkan kaumnya Nabi Nuh AS dengan banjir yang menutupi gunung, melainkan karena perbuatan syirik. Dihancurkan Fir'aun dan bala tentara tenggelam di lautan karena perbuatan syirik. Dihancurkannya setelah adanya para anbiya menasihati mereka. Ini perlunya kita menasihati mereka agar mereka menjaga kesyirikan supaya tidak muncul atau tidak datang musibah yang besar. Karena itu kalau kita pelajari beberapa negara dan daerah pulau yang dihantam tsunami, yang dihantam gunung hancur meletus, dihantam pula tanah yang longsor, melainkan karena perbuatan syirik. berapa banyak gunung yang dipuja. Kemudian juga sungai-sungai atau pula pantai yang dipuja, nah, yang dikasih mantra-mantra yang lain, dihantam oleh Allah Ta'ala dengan banjir yang mana air laut itu menggenangi daratan. Ini penyebabnya syirik, ya. Dan juga kekalahan bangsa Arab dulu. Sampai kapanpun ketika melanda kesyirikan ini, jangan berharap aman dalam satu negeri. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu betul-betul benar-benar akan rugi. Bagaimana tidak rugi? Beramal ibadah itu sudah susah payah karena serangan, ya, banyak sekali. Dan juga musuh-musuh yang menghalangi orang beribadah banyak sekali. Tetapi ini akan hancur apabila mereka melakukan syirik. Semua amal kebaikannya 60 tahun syirik 2 hari mati, hancur semuanya amal baiknya. Inilah perlu kita harus waspada. Balillaha fa'bud, tetapi hanya kepada Allah lah kamu itu beribadah. Wakun minas syakirin, dan jadilah kamu menjadi orang bersyukur. Selanjutnya yang nomor 3, asyirku dhanbun la yaghfiruhullah. Syirik ini adalah dosa yang mana Allah Ta'ala tidak mengampuni. Kalau kita disamakan dengan kambing, marah kita. Dipanggil kita kambing, kemarilah. Kita badan kuat, kita kuat, kita antem dia itu. Kita pukul. Ya. Kami itu ular, ulat, marah sedih. Padahal ular, ulat, kambing, makhluk, kita makhluk. Orang yang dia pangkatnya tinggi disamakan gajinya dengan penyapu jalan, marah. Karena ada kelebihan ilmu. Siapa yang bisa melebihi ilmunya Allah? Siapa yang bisa melebihi kekuasaannya Allah? Oleh karena itu kemarin Allah Ta'ala kepada orang berbuat syirik, tidak ada ampunan kecuali orang itu minta ampun. Ini harus kita fahami. Bagaimana kita tidak takut kepada syirik? Karena itu Allah Ta'ala beritahu kepada kita semuanya dan sampaikan ini kepada umat. Sampaikan pula kepada keluarga. Karena Al-Quran itu wasiat untuk manusia. Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Semua manusia harus diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan Tauhid, dan juga diingatkan agar menjauhi syirik. Dan itulah amalnya para anbiya. Walaupun pertamanya dimusuhi, tapi kemenangan wal'akibatu lil muttaqin, akhir kehidupan orang yang beriman untuk yang kejayaannya untuk orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah diusir, nah, dicaci maki, pengikutnya dianiaya. Ketika disuruh hijrah dan taat, tidak lama Mekah ini diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Futuhi Mekah. Ya, kita berjuang dimulai dengan kesulitan. Jangan berharap kemudahan tanpa kesulitan. Karena itu sudah merupakan fitrah. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Semua para anbiya sulit dulu, kemenangan diperoleh pada akhirnya. Ini dakwah tauhid yang harus kita lancarkan. Sekalipun telinga ini bising mendengarkan sekian banyak yang merusak, yang mencemooh dakwah sunnah, tapi kita hendaknya bersabar. Karena itu sudah menjadi sunnatullah, setiap orang menyampaikan yang hak mesti orang batil marah. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bi. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Ketika tidak akan mengampuni, ya diazab walaupun dia sholat, walaupun dia bangun masjid, walaupun dia menginfakkan semua hartanya, ya, tetapi kalau dia musyrik, Allah tidak menerima. Kenapa? Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya. Contohnya tadi, kita disamakan dengan hewan tidak mau. Kalau kita kuat, kata kita akan menghukum orang itu, apalagi orang itu punya jabatan, lalu dia dihina, disamakan dengan orang awam, menghukum. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menghukum? Walillahil masalul a'la. Maka Allah memiliki sifat yang paling tinggi. Wa yaghfiru ma tuna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yaitu mengampuni dosa selain syirik selagi orang itu mukmin. Ya, karena orang kafir sudah syirik. Orang kafir jelas-jelas musyrik, tidak mungkin tidak musyrik. Maka orang yang mukmin dia melakukan dosa selain syirik masih ada kemungkinan untuk diampuni dosanya atau dihukum, tapi tidak selamanya, bahkan juga mungkin tidak juga dihukum karena syafaatnya para anbiya yang Allah berikan kepadanya atau Allah Ta'ala sendiri yang memberi ampunan kepada mereka dengan dosa yang itu bukan syirik. Kemudian berikutnya Ar-Rabi' nomor 4, asyirku sababun lidukhulin nar. Syirik ini penyebab orang masuk neraka. Tidak ada satu orang musyrik masuk surga kecuali sebelum meninggal dunia tobat. Kalau sudah tobat bukan namanya musyrik. Maka beliau bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, sebelumnya dia pernah berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, memohon kepada batu, mohon kepada dukun, mohon kepada orang mati, mohon kepada jin, memanggil nabi, memanggil malaikat, ya, diminta pertolongan, maka orang ini musyrik. Dakhalan narah, maka dia masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Jadi man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan waktu meninggal dunia dia memohon kepada selain Allah, menjadikan selain Allah Ta'ala sekutu, dakhalan nar, tidak pernah masuk surga. Ini harus kita fahami. Bisa lama. Kif. Baik, nah. Berikutnya, ini harus kita waspadai. Oleh karena itu bagaimana kita setiap saat dalam kondisi gembira atau dalam kondisi kena musibah, perkuat tauhid kita. Jangan sampai nanti sakit lalu ke dukun, 5 menit mati. Mati di atas dukun. Demikian juga berikutnya. Asyirku sababun lil khuluti min nari jahannam. Maka syirik ini menjadi sebab kekalnya manusia itu ke neraka jahannam, kekal. Entabihu, perhatikan di sini. Karena Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab, karena orang ahli kitab itu musyrik dengan dasar mereka itu mempertuhankan Uzair. Faqala al-yahudu Uzair ibn Allah, berkata Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Demikian juga orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Ini dia katakan disebut di sini ahli kitab. Ahli kitab kufur, Yahudi Nasrani kafir. Yang mengkafirkannya adalah Allah. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Sekarang berapa banyak orang mengatakan jangan dikatakan kafir. Katakan non. Non muslim, muslim bahasa Arab. Kalau kafir harus ganti, berarti harus dikumpulkan semuanya, ditarik kembali terjemah Quran. Ada orang mengatakan kafir ini katakan saja yaitu al-wataniyun, pribumi. Tidak boleh dikatakan kafir. Berarti Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min. Dirubah. Allah Ta'ala telah menjadikan kamu sebagian pribumi, sebagian mukmin. Apa artinya pribumi? Dan itu orang-orang yang punya ilmu, yang mengkhianati ilmunya. Kafir ya kafir, kafir ini sudah dipakai oleh bahasa Indonesia. Dan lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kafir namanya orang yang menyembah selain Allah. Orang bicara hendaknya dia sebelum bicara meneliti. Maka Allah menjelaskan orang-orang yang kufur dari ahli kitab dan orang musyrik. Musyrik Mekah saat itu. Fi nari jahannam khalidina fiha di neraka jahannam kekal selamanya. Tidaklah merasakan satu hari saja dia mendapatkan keringanan tentang siksaannya. Sebagaimana perkataannya orang ahli neraka kepada penjaga neraka. Waqala alladhina finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkatalah orang-orang masuk neraka ini kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, cobalah berdoalah kamu kepada Allah, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah Ta'ala meringankan siksaan satu hari saja. Yang diminta satu hari, bukan satu bulan. Karena ingin merasakan nikmatnya tidak disiksa di neraka. Apa jawabnya? Qalu awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Jawabnya malaikat, belumkah datang utusan kepadamu yang memerintahkan kamu agar bertauhid? Qalu bala. Jawabnya orang ahli neraka, iya. Qalu fad'u, kamu saja berdoa. Tidak ada toleransi atau sama hak keringanan bagi orang masuk neraka. Karena penjaga neraka ini malaikat yang hitam biru, menunjukkan ganasnya, berbeda dengan penjaga malaikat fil jannah. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang musyrik ini orang paling jeleknya makhluk, paling jeleknya makhluk. Kenapa paling jeleknya makhluk? Karena kita tidak menjumpai yaitu anjing itu menyekutukan Allah, tidak menjumpai kambing itu menyekutukan Allah. Karena Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk Allah Ta'ala bertasbih, tinggal manusia dan jinnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada himbauan di sini, min samatikum fadilatul ustaz antusajjiut tullab liyatakallamu bilughatil arabiyyah, supaya memberi motivasi tullab supaya bicara bahasa Arab. Berkali-kali ya kawan. Cuma anak tidak bicara bahasa Arab di sini, tapi bahasa Arabnya ada karena pendengarnya bukan hanya di masjid. Namun setiap hari antum tahu bahasa Arab, lalu tidak berdosa. Ya. Karena itu bahasa Al-Qur'an. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami syariatkan Quran dengan bahasa Arab supaya kamu berpikir. Ya, inilah kesalahan kita. Alhamdulillah untuk akhwat ikhwan, itu di belakang rumah anak itu ada MT, subhanallah, bahasa Arab terus dia. 2 bulan, 3 bulan itu ibunya diajak bahasa Arab, laporan orang tuanya. Ini yang laki ini, nah, minta diapakan ini? Kalau tidak ada hukuman ya ini tidak ada hukuman ya. Ya. Al-Quran bahasa Arab. Qul turus bilahtil Arabiyah. Barasul yatakalam bilahtil Arabiyah. As-sahabah wa kutubil ulama. Tidak ada berbahasa Indonesia. Fakifanun kiruha. Wa Umar radhiyallahu anhu kharrama. Yani al-ummah hina sa'adhaq mengharamkan bahasa Ibrani, bahasa yang lain. Harus bahasa Arab. Alhamdulillah Libya yang sekarang lain. Para asatid ini senang, wah ini play group. Bahasa apa itu? Arab apa bahasa Sanskrit itu? Saya Inggris. Ya, Islamic Center. Kenapa enggak Al-Markas Islami? Full day. Apa full day itu? Penuh satu hari. Kenapa enggak bahasa Arab saja? Dulu bahasa Arab ini ditulis oleh orang-orang dulu, ulama kita, alhamdu utawis kayak puji u itu hamzah. Lihat di kitab di Nabahan sana, ditulisnya dengan huruf Arab terjemah itu. Dan pondok-pondok dulu, keluaran ulama-ulama itu dari pondok yang dulu murni mengajarkan din, sekarang sudah kena virus. Bahkan juga kemerdekaan bangsa Indonesia, negeri ini, banyak pembelanya kaum muslimin yang diadu domba Belanda. Belanda orang kufar, mengadu domba orang muslim. Sekarang itu mau dikebiri bahasa Arab. Kita bahasa Arab ya kawan, bab bahasa Arab, fasal bahasa Arab, Senin, Kamis, Jum'at, Sabtu, Ahad, walaupun diganti minggu. Kalau diganti dengan bahasa selain bahasa Arab, kita tidak bisa bicara, karena itu sudah merata. Yang nomor dua, peringatan bola. Ini saya dengar di Selah dan Mahari seperti pasar di masjid ini, berkeras suara membaca Al-Quran. Coba Anda minta dalil bolehnya membaca Quran keras di masjid ketika mau sholat. 1 juta hadiahnya kalau membolehkan. Ini diingatkan beberapa kedua bainal adzaina ini. Wa addu'a ya ikhwan. Hadza fatwa min Syekh Shalih Fauzan wa Ibnu Saimin wa ghairuhu. Diingatkan antum baca Al-Qur'an masjid dengan sirri tidak mengapa. Balapan sore keras. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha. Nah ini diingatkan ya, kita ini mahat kita mahat yang menisbahkan kepada Ahlussunnah. Lalu ramai di masjid seperti pasar baca Al-Quran. Tunjukkan fatwa membolehkan dengan baca keras ketika antara adzan dan qomat. Wallahualam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.